Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bab marfu'atul asma'. Bab tentang marfu'nya isim-isim. Ya, sebelum kita masuk pada pelajaran, ya kita harus tahu apa saja alamat rafa, sehingga kita bisa memberikan alamat pada isim-isim yang marfu tersebut. Isim yang marfu itu apa? Fa'il, maf'ul, alladzi lam yusamma fa'ilu, mubtada, wal khabar, wa ismu kana, wa akhwatiha, wa khabar inna, wa akhwatiha, wa tabi'u lil marfu. Ya. Kalau kita sudah faham tentang tanda-tanda rafa, sehingga tatkala isim yang menuduki kedudukan rafa tersebut, kita bisa memberi tanda yang cocok, yang sesuai dengannya. Seperti jamak mudzakkar salim, apa alamat rafanya? Ali. Lawan jamak. Wau jama'ah al-wau. Wau. Wau jama'ah itu pada af'al khamsah. Yaitu yaktubuna. Yaktubuna wau jama'ah itu domir. Jama'ah itu domir fi ma'al raf'in fa'il. Kalau muslimuna, wau itu bukan wau jama'ah. Wau alamat rafa'. Ya. Wau di sini adalah alamat rafa'. Wau jama'ah itu pada af'al khamsah. Musanna apa alamat rafa'nya? Abu Najwa. Alif. Kemudian jamak taksir apa ya? Dhamma. Asmaul khamsah apa alamat rafa'nya? Alif. Wawu. Bukan wawu jamak, wawu. Akhuka. Hamuka, fuka. Wawu. Kita masuk pada daras. Qala musannif rahimahullah ta'ala, bab marfu'atil asma, bab tentang dirafa'kannya isim-isim. Al marfu'at, isim-isim yang marfu', sab'atun, ada 7. Wahia, dan dia siapa? Yaitu 7. Al fa'ilu pertama, wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, isim maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, lam sama, tidak dinamakan, maksudnya tidak disebutkan fa'ilnya, yaitu ini apa, naibul fa'il, istilah lain naibul fa'il. Naibul fa'il artinya pengganti fa'il, dia adalah maf'ul yang dikenai perbuatan yang tidak disebutkan fa'ilnya, dan nanti akan ada pembahasannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mubtada. Yang keempat adalah khabar, khabar mubtada. Yang kelima adalah isim kana wa akhwatiha, isimnya kana dan saudara-saudara kana, yaitu isim saudara-saudaranya kana. Isim kana dan isim saudara-saudaranya kana. Kemudian yang keenam yaitu khabar inna wa akhwatiha. Yang ketujuh yaitu at-tabi' lil marfu', yang mengikuti marfu'. Wahuwa, dan dia siapa? Yaitu at-tabi' lil marfu'. Arba'atu asya', ada 4 macam, yaitu an-nad, wal-atuf, wal-taufid, wal-badal. Kemudian syarahnya, المرفوعات هي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر إن واخواتها وتابع للمرفوع. هذا مرفوعات ada 7. Kemudian فمتى وقع الاسم, maka kapan isim itu terletak, في أحد, pada salah satu hadhil mawadhi, tempat-tempat ini, fa hukmuhu raf'u, maka hukumnya adalah rafa. Ya. apa alamannya ya, sesuai dengan lafadznya apa. Kalau mufrad ya dhamma, kalau jamak mudzakkar salim ya dhamma, kalau jamak ana salim dhamma, kalau jamak mudzakkar salim wawu, asmaul khamsa wawu alif apa isim tasnya yaitu alif ya, alif kemudian itu wa satamurru bika mufassalatan baban baban wa satamurru dan akan lewat melewatimu tamurru fa'ani itu hiya ya hiya kembali kepada marfu'at yang ada tujuh tadi wa satamurru maka isim-isim yang marfu itu akan melewati engkau mufassalatan secara rinci mufassalatan sebagai hal dari fa'il yaitu domir musadir takdiruhiyah kembali pada marfu'at marfu'at itu akan melewatimu secara rinci baban-baban yaitu bab per bab bi'idnillahi ta'ala. Sekarang mulai yaitu pembahasan marfu' yang pertama yaitu babul fa'il, bab tentang fa'il. Ya, qala al-musannif rahimahullah babul fa'il al-fa'ilu huwa al-ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il itu adalah isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya qablahu yaitu qabla al-ism al-marfu' sebelum isim marfu' tersebut. Ya, kita ulangi isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'lu fi'ilnya fi'luhu hak kembali pada isim al-marfu. Nah, itu apa maksudnya? Yaitu isim marfu yang sebelumnya ada apa? Fi'il disebutkan fi'ilnya dia ya, berarti fa'il itu memiliki apa? Fi'il. Nah, apakah ada fa'il tanpa fi'il? Ya enggak ada, enggak boleh fa'il tanpa fi'il. Dan juga fa'il tanpa fa'il mungkin? Ya, tidak mungkin. Kalau fa'il ya mesti ada fa'il. Kalau ada fa'il mesti ada fi'il. Ya. Wahwa jadi fa'il itu isim marfu yang sebelumnya itu apa? Yaitu disebutkan fi'ilnya. Wahwa ala kismaini dan dia yaitu dia siapa? Fa'il. Ala kismaini ada dua macam. Yaitu zahirin wa mudmarin. Ada yang zahir dan ada yang mudmar. Zahir itu yang tanpa, yaitu isim zahir. Isim zahir wa mudmar yaitu isim zahir. Lanjutkan. Zahir wa mudmar. Zahir isim zahir wa mudmar yaitu isim dhamir. Maka contoh zahir nahu qaulika qama zaidun. Ya, zaidun ini fa'il berupa apa? Isim zahir. Wa yaqumu zaidun. Qama zaidani wa yaqumu zaidan. Yani walaupun fa'ilnya itu mufrad, fa'ilnya adalah musanna atau jamak, fi'ilnya tetap apa? Tetap mufrad, bukan qoma zaidani, salah. Yakumani zaidani, salah. Qomu zaiduna, salah. Yakumuna zaiduna, salah. Ya, fi'il tidak mengikuti fa'il dalam hal adat. Dalam hal bilangan dia tidak mengikuti, dia tetap mufrad walaupun fa'ilnya jamak atau mutsanna. Mengikuti dalam hal apa? Yaitu mudzakkar dan mu'annas. Kalau Zaitun ya koma zaitun gak boleh, komat zaitun gak boleh. Yakumu zaitun gak boleh, takumu zaitun. Yakumu zaitun, zaitun mudakkar, maka yakumu. Kalau hindun ya takumu hindun. Yakumu rijalu, rijal mudakkar, yakumu mudakkar. Tapi rijal jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Qamat hindun, tak boleh qama hindun, qamat. Dan letak ta'nits ini menandakan bahwa fa'ilnya adalah mu'annas. Takumu hindun, takumu yaitu pakai takumu hiya, takumu hindun. Bukan takumu anta, takumu hiya, takumu hindun. Qamatil hindani wa taqumul hindani, qamatil hindatu wa taqumul hindatu, qamatil hunudu wa taqumul hunudu, wa qama akhuka wa yaqumu akhuka, wa qama gulami wa yaqumu gulami, wa ma ashbaha dhalik. Apa artinya gulami? Apa? Alif. Qama gulami wa yaqumu gulami, apa gulami? Anaknya siapa? Anakku, bukan penana anakku. Yang mufrad, gulami mufrad, gulamun mufrad. Ya. Jamaknya ghilman. Yakumu gulami, akan bangun, akan berdiri anakku, anak laki-lakiku. Atau gulami itu artinya budak laki-laki. Ya, dikatakan gulam juga, gulam juga bermakna budak, budak laki-laki. Syarahnya al-fa'il ta'rifuhu lugatan wa man awjadal fi'la. Fa'il secara bahasa itu adalah man, seseorang, awjada, yang mewujudkan, yang mengadakan al-fi'la, perbuatan. Itu secara bahasa. Fa'il itu pelaku perbuatan, yang membuat perbuatan. Maksudnya apa? Pelakunya. Ini fa'il secara lughah. Wasilahan dan fa'il secara istilah wa al-ismul marfu'ul madhkur qabla fi'lu. Seperti tadi. Misalhu qama zaidun. Zaidun disebutkan sebelumnya apa? Fa'il, fi'ilnya yaitu qama. I'rabuhu, i'rabnya. I'rabuhu hak kembali pada misal. Misaluhu i'rabnya contoh ini qama fi'lun madin, zaidun fa'ilun, wa huwa ismun marfu'un dzukira qablahu fi'luhu, fi'lun waqi'un minhu. Dia adalah isim marfu', fa'ilun itu adalah Zaidun, itu adalah fa'il. Wahua dan dia, Zaidun adalah ismun marfu'un, isim yang marfu'. Zikira yang disebutkan, qoblahu sebelumnya, sebelumnya qoblahu atau qoblahu isim yang marfu' tersebut. Fi'lun, fi'il yaitu apa? Qama. Waqi'un minhu, fi'il yang terjadi. Minhu dari, dari dia, dari Zaid. Fa'il itu terjadi minhu yaitu min min fa'il yaitu min Zaid. Saja. Anwa'uhu zahirun wa mudmar, dan macam-macamnya fa'il adalah zahir dan mudmar. Awalan al-fa'il zahir wa huwa yarfa'u wa yarfa'u bi dhammati wa yarfa'u bil wawi wa yarfa'u bil alifi. يرفع بالضمة إذا كان مفردا إذا كان كان الفاعل كان هو من بدل الفاعل إذا كان مفردا أقول الفاعل مفرد نحو قولك نحو قول تعالى وجاء ربك رب رب itu apa مفرد apa jamaknya رب apa Ali apa jamaknya رب jamaknya رب apa jamaknya Rab? Baiklah. Arbabun. Arbabun tu Rab. ya secara bahasa kan nama apa manusia katakan Rabbul Bait, apa artinya pemilik rumah, arbabul buyut, para pemilik rumah, arbabu al aulad, yaitu para pemilik atau orang tua anak-anak secara bahasa. Wajah Rabbuka, Rabbu itu apa? Isim mufrad. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu wa huwa mudhaf ila kaf dhamir muttasil mabni ala al-fath'i fi mahalli jarrin mudhaf ilayh. Aw jam'u mu'annasin saliman, aw jam'a mu'annasin saliman. Aw jam'a, jam'a itu kenapa marfu? Karena dia dia apa? Ataf terhadap mufradan. Idza kana mufradan aw jam'a mu'annasin saliman. Saliman itu na'at terhadap jam'a. Ya, ya. Ya, dia ataf terhadap mufradan. Sehingga amil bagi ataf itu sama dengan ma'tufnya. Idza kana mufradan berarti maknanya aw idza kana jam'a mu'annasin saliman. Ya, kana tadi apa? Maknanya apa? Idza kana mufradan. Karena huwa kembali pada apa? Nah ini kalau enggak tahu ya kenapa? Tidak karena mufrad, nah bila dia mufrad, dia ini siapa maksudnya? Ya? Tidak karena kalau itu apa emang? Idza kana, kana, kana huwa kembali kepada apa? Kembali kepada apa? Yaitu apa? Al-fa'il, al-zahir, fa'il yang zahir. Idza kana, yaitu idza kana al-fa'ilu, al-zahir, fa'il yang zahir tersebut mufradan. Au jam'a mu'annasin saliman atau fa'il yang zahir itu ya, karena ataf itu amilnya sama dengan ma'tufnya ya, sehingga artinya itu sama dengan au idza kana jam'a mu'annasin saliman atau apabila fa'il itu adalah jam'a mu'annasin saliman ya, marfu'nya dengan apa? Dengan dhamma, sama yurfa'u dhamma idza kana mufradan au jam'a mu'annasin saliman. Nahu qawlihi ta'ala idza ja'akumul mu'minat. Idza ja'akumul mu'minat. Fa'alnya ya mana ya? Ali, idza ja'akumul mu'minat fa'alnya mana? Al-mu'minat. Marfu alamat rafa'nya dhamma. Yakum sebagai apa aku najwa? Aina. Iya, maf'ul bihi. Kum itu amir muttasil al-min al-dhammi fi mahalli jar fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Idza ja'akumul mu'minat. Apa artinya ini? Terus al-mu'minat itu para mu'minat atau orang-orang mukmin wanita. Au jam'a taksirin lahu qawlihi qalatil a'rabu. A'rabu itu jama' taksir, mufradnya adalah al-arabu, arabi, arabu, al-arabu itu jamaknya al-arab, artinya budak, badui. Qalatil a'rab, telah berkata orang-orang badui. Kemudian berikutnya wa yurfa'u bil wawi, dan dia dirafa' dengan wawu. yurfa'u naib al-fa'ilnya huwa kembali pada apa? Benar juga. Yurfa'u dia dirafa, dia siapa? Fa'il yang ta'il. Atau sama. Yurfa'u siapa yang yurfa'u dia? Ya, fa'il yang ta'il. Idza kana al-fa'il jama' mudzakkarin saliman. Adalah jama' mudzakkar salim. Qala al-hawariyun. Al-hawariyun. Nah, wawunya itu bukan wawu jama'ah, tapi wawu itu apa? Alamat rafa. Qala al-hawariyun. Nunnya apa, Pak? Hawariyun. Al-tanwin. Al-hawariyun fa'ilun maf'ul wa alamat rafihi al-wawu niyabatan an-dhammati li'annahu jama' mudzakkar salim. Au minal asma'il khamsah. Ya, dirafakan dengan wawu apabila jama' mudzakkar salim atau dari asma'ul khamsah. Lalu qala abuhum. Alamat rafanya apa? Wawu. Wawu itu adalah alamat rafa. Ya. Dan jamak dan asmaul khamsah dia selalu apa? Mudhaf. Abuhum, abu fa'ilun marfu'un wa la madrafi al wawu li'annahu min al asma'il khamsah. Wa huwa apa? Mudhaf. Wal ha dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli jar mudhaf ilayh. Wal mim alamatul jama'. Jelas ya. Kemudian yirfa'u bil wawi bil alif. Yang terakhir dirafakan dengan alif idza kana muthannan apabila isfa'il yang zahir itu adalah muthanna. Nahu qawlihi qala rajulani. Rajulani. Alifnya itu adalah apa? Alif tasniyah apa alif alamat rafa? Alif apa? Alamat rafa, bukan alif tasmiyah, bukan. Ya, alif tasmiyah itu pada apa? Pada af'al khamsah. Misalnya apa? Ya jlisani. Alifnya ini apa? Alif tasmiyah. Ya dhamir muttasil. Ya fi ma'ali rafi'il fa'il. Nah, kalau misalnya alif itu apa? Alamat rafa. Ya itu apa? Alamat nasab. Ya itu apa? Alamat jar. Yaitu rajulani itu marfu, kalau maksudnya rajulaini, kalau majrur rajulaini dengan ya. Jelas ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Ali jelas? Ya, semuanya jelas sih. Ya. Apa Pak Imam? Ah itu al-a'rab itu hukumnya Allah. Iya, dari ya, ya kalau kita tidak tahu A'rab itu perkara muannas ya. Terus kemudian disebutkan waqalat. Dari sini ada yang tak tanis berarti tanda bahasanya A'rab itu hukumnya adalah muannas. Waqalatul A'rab. Kemudian sanian yang kedua. Al-fa'il al-mudmar. Fa'il yang mudmar. Fa'il musannif rahimahullah ta'ala. Wal-mudmaru isna asyara. Dan mudmar itu ada 12. Nahwu qolika darabtu darabna. Darabtu darabna ini mutakallim. Darabtu mutakallim wahdahu sendirian. Darabna mutakallim ma'ahu wairuhu. Ini bersamanya ada yang lain. Dorobna itu bisa dua atau lebih. Paling sedikitnya dua. Karena mutakalim enggak ada musanna enggak ada. Mutakalim kalau enggak mufrad ya. Ya ini apa? Dua ke atas. Dorobtu, dorobna. Kemudian berikutnya adalah mukhatab. Dorobta. Mana domainnya? Ini. Mana fa'il mudmarnya mana? Dorobta. Dorobta, dorobti atau ti, dorobtuma, mana fa'ilnya? Yang jalan, ya tu, Tuma. Tuma. Tuma apa tu saja? Tu saja. Iya, gimana? Tuma apa tu saja? Tu saja. Betul. Kalau tu saja, mimnya itu namanya apa? Namanya lil lil aimad. Mimnya itu adalah lil aimad, untuk penyandaran, untuk sandarannya tak. Kemudian alifnya itu alamat tasniyah, bukan alif ini, alif tasniyah bukan, alamat tasniyah. Kalau alif tasniyah itu kata af'al khamsah, alif tasniyah simahdurafin fa'il, yaitu ya jelisani, alifnya itu alif tasniyah simahdurafin fa'il. Kalau alif tasniyah itu apa? Domir, wawu jama itu domir, ya mu'annasa mukhatobah itu domir. Kalau ini alif ini bukan domir, tapi alif ini apa? Alamat. Alamat tasniyah. Alifnya itu adalah alamat tasniyah. Dorabtum. Kalinya apa, Pak Imam? Tu. Taknya saja. Mim apa namanya? Jam. Alamat jam. Dorabtunna. Yang mana yang fa'il? Ya, itu taknya saja. Nun syaddadah apa? Alamat jamak inas, ya, alamat jamak muannas, ya, dorobah, soalnya apa? Ini sekarang kemudian waib, jadi mutakallim, mukhatab, kemudian waib. Ya, dorobah, apa soalnya? Takdiruhu? Huwa, dorobah, soalnya apa? Iya, dorobah, soalnya apa? Ya, apa? Ali, dorobat, doroba. Ya, mana ya? Alif. Ya. Alif itu adalah domir. Alif tasniyah. Dorobu, fa'alnya apa? Ayo. Wau jama, wau jama ini domir, dorobu seperti yadribuna, wau jama fa'il. Doroba seperti yadribani, alifnya itu fa'il, fa'il, fa'il. Dorobna, fa'ilnya apa? Ali? Itu na, namanya nun apa ini? Nun? Nun apa namanya? Nun niswa. Namanya nun niswa. Baca. Karena syarahnya. Lamma faragha al-musannifu min al-kalami. Tatkala musannif selesai dari pembicaraan. Alal fa'il, berapa fa'il, al-zahir, al-zahir. Syarah, beliau mulai. Fi zikri, pada penyebutan al-fa'il al-mudmar. Ya, mulai penyebutan fa'il yang mudmar. Fa'il yang mudmar. Fa'il yang domir, bukan domir. Ada yang mustatir dan ada yang baris. Wal fa'ilu, dan fa'il. Wal fa'ilu al mudmaru awid domir, dan fa'il yang mudmar atau dikatakan fa'il ad domir. Huwa adalah ismun, adalah isim. Yaqumu maqam al-fa'il al-zahir. Isim yang menempati posisi fa'il yang zahir. Jadi dorobtu itu menempati posisinya fa'il yang zahir, yaitu doroba Muhammadun. Ya kan? Ya, karena Muhammadun tidak disebutkan, maka diganti menjadi dhamir, yaitu dorobtu. Dorobta, ya, ta itu yang dia menempati posisinya doroba Muhammadun. Ya, sebagaimana Muhammadun itu fa'il marfu, maka dorobta, ta itu apa? Fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Kalau dhamir enggak boleh dikatakan fa'il, enggak boleh. Fa'ilun marfu enggak boleh, itu zahir. الضمير dikatakan apa? Dhamirun muttasilun mabniyun alal fathi, misalnya dorabta. Ta itu dhamir muttasil mabniyun alal fathi. Kemudian apa? Fi mahali rafin apa? Fa'il. Fi mahali rafin fa'il. Dorabti ti fa'ilun ya apa? Dhamirun muttasilun mabniyun alal kasri fi mahali rafin apa? Fa'il. Ya. فلم لما فرغ المصنف من الكلام على الفاعل الظاهر شرع في ذكر الفاعل المضمر. الفاعل المضمر أو الضمير هو اسم يقوم مقام الفاعل الظاهر وهو تنديا يتفاعل فاعل yang ضمير وهو هو فاعل ضمير على نوعين ada dua macam barizun wa mustatir. Baris wa mustatir. Baris itu yang tampak. Ya, baris itu yang tampak. Baik itu muttasil atau munfasil. Muttasil itu apa? Yang bersambung. Munfasil itu yang terpisah. Yang terpisah dan tersambung kalau tampak namanya apa? Baris. Ya, yang tidak tampak dikatakan apa? Mustatir. Seperti huwa sama hiya, ana nahnu pada fi'il mudhari itu apa? Mustatir. Ya, yaitu yakumu itu mustatir, dakru huwa takumu mustatir, kalian domir mustatir, dakru anta atau dakru hiya, hiya takumu, anta takumu. Kemudian akumu kalian domir mustatir, dakru apa? Kalian ana nakumu fa'liyan dhamir musadir takdiru apa ali nakumu nahnu takdiru nahnu ya. Yang selain itu apa? Selain itu adalah muttasil yaitu baris. Yang itu adalah baris. Kalau ditanya apa lawan dari musadir, musadir lawannya adalah baris. Baris yang tampak. Baik itu yang muttasil atau yang munfasil. Ya, al-fa'ilu dhamirul baris, fa'il dhamir yang baris. Atal musannifu bi amthilatin lil fa'il indama yakunu dhamiran barizan muttasilan bi fi'lihi. Ya, atal musannifu, musannif telah mendatangkan bi amthilatin contoh-contoh lil fa'ili bagi fa'il. Contohnya bagi fa'il indama yakunu ya, indama tatkala yakunu yakunul fa'il tatkala fa'il itu berupa dhamiran barizan muttasilan bil fi'il bi fi'lihi. Ya, tatkala fa'il itu berupa dhamir baris yang bersama dengan fi'ilnya. Wa huwa dan dia siapa ya? Dhamir baris adalah ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il yaitu dorabtu wa na fa'ilina. Na fa'ilina. Fa'ilina yaitu yang melakukan perbuatan banyaknya yang melakukan perbuatan. Na fa'ilina yaitu apa? Nahnu. Yaitu dorobna. Ya. Ini domir-domir baris yang bersama dengan fi'il. Wa aliful isnain. Dan alif isnain. Ya. Mawawul jama'ah. Mawawul jama'ah wa nun an-niswa. Kemudian dirinci di sini. Na fa'ilinya itu bagaimana? Ya. Ta al-fa'ili. Ta'ul fa'il. Apa maksudnya ta'ul fa'il? Itu fa'il berupa ta'ul fa'il. Ya, fadal dibaca Pak Imam. Ta'til dalalati. Ta'til dalalati alal mutakar limi alwa ini. Ta'til mutakar limati alwa hidati. Ya, coba Pak. Ya. Ya. Ya. Nanti enggak bisa kerasnya. Abang Najwa dibaca. Tati dalalati 'ala al-mutakallimil wahid أو المتكلمات الواحدة نحو أنا ضربت. يعني ya, jadi tak fa'il ya, maksudnya adalah ya, diantaranya adalah dorobtu. Tak fa'il ya ada dorobtu tak ya, atau dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna ya. Tak semuanya itu adalah apa? Fa'il ya. Kalau dorobtu itu bagi mutakalim satu orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, ana dorobtu. Ya. Ana di sini tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong laki-laki berarti dorobtu. Tak itu apa? Untuk mutakallim wahid, yang berbicara laki-laki satu orang. Kalau ana dorobtu, ana itu adalah wanita yang berbicara, berarti dorobtu taknya itu adalah apa? Yaitu apa? Menunjukkan mutakallim perempuan. Ya, kemudian lanjutkan aku baca watati lidalalati. Watati lidalalati ala mukhatabi nahu anta darabta. Ya, jelas ya. Anta darabta. Lanjut. Watati lidalalati ala mukhatabati nahu anti darabati. Ya. Ya, kemudian dulu. Watati ta'ti fa'alnya itu huwa hiya kembali pada ta'ul fa'il. Watati yaitu ta'ti ta'ul fa'il. Ya. Ya, tak fa'il itu datang juga lidalalati alal mukhatabati. Ya, untuk menunjukkan mukhatabah, yaitu yang diajak bicara perempuan. Kalau mukhatab yang diajak bicara laki-laki, mukhatabah yang diajak bicara perempuan adalah anti dorobti. Lanjutkan. Watati lidalalati alal mukhatabaini alal mukhatabataini nahu antuma darabatuma. Ya, ya. Jadi mukhatabaini ini dua orang laki-laki yang diajak bicara. Mukhatabataini dua wanita yang diajak bicara. Antuma darabtuma. Antuma darabtuma. Kalian berdua telah mukul. Dan kemudian ta'ti lidalalati ala jam'i mukhatabina nahu antum darabtum. Antum darabtum. Jalan ya. Ta'ti lidalalati ala jam'i mukhatabati nahu antum darabtumna. Ya, antum darabtumna. Ya, darabtumna. Antumna itu fa'il. Kumana rahun fa'il. Kemudian na fa'ilina, kita lanjutkan. Nal fa'ilina. Nal, na wa nal, nal fa'ilina. Wa nal fa'ilina. Ya. Ta'ti lil mutakallimil muta'addidi. Muta'addidi, al-muta'addidi. Awil wahidil mu'addami nafsahu nahu mahu darabna. Iya. Na fa'ilina itu bisa dia datang untuk mutakallim mutaaddid, al-mutaaddid yang banyak, yang berbilang. Awil wahid atau untuk satu orang, al-mu'adzim nafsahu, satu orang mengatakan kami. Apa tujuannya? Satu orang yang mengatakan dirinya. Nah, nahnu dorobna, contohnya adalah nahnu dorobna. Ya, nahnu dorobna itu bisa jadi nahnu di sini banyak mutaaddid. Ya, atau bisa jadi nahnu ini adalah apa? Al-wahid al-mu'adzim nafsahu. Kami telah memukulnya padahal dia sendiri. Misalnya apa? Oh, mengunggulkan dirinya sendiri. Kemudian lanjutkan. Wal alifun isnain ta'ti lidalalati 'alal ghaibaini nahnu az-zaidani daraba. Ya. Alif isnain. Ya, ta'til dalalata alal ghaibaini. Ghaibaini. Alif isnain untuk dua yang ghaib. Ghaib maksudnya apa ini? Yaitu tidak ada di hadapannya. Contohnya az-zaidani dua. Zaid itu daraba, keduanya telah memukul. Ya. Yang menunjukkan tasnya apa? Yaitu daraba alifnya itu. Ya. Berarti az-zaidani daraba. Mana yang fa'il? Fa'ilan. Alif tasniyah. Terus kemudian zaidani sebagai apa, Pak? Mubtada marfu ala madrasi apa? Al-alifu li'annahu musanna. Terus kemudian khabarnya apa? Berubah apa? Yaitu jumlah fi'il wal fa'il yaitu daraba. Kemudian lanjutkan. وتأتي للدلالة على الغائبتين نحو الهندان ضربتا. كمان واو الجماعة. واو الجماعة تأتي للدلالة على الغائبين نحو الزيتون ضربوا. الزيتون ضربوا ضربوا ما نفع علي ضربوا فعيانا. واو الجماعة. Kemudian Zaidun sebagai apa? Mubtada. Mubtada khabarnya berubah jumlah fi'il wal fa'il yaitu dorobna. Ya. Kita lanjutkan. Fakullu ma dzikira, maka seluruh apa yang telah disebutkan minad dhamair dari dhamir-dhamir i'rabu. Di i'rab. Ya, fi mahali raf'in fa'il. Pada kedudukannya rafa sebagai fa'il. Baik itu yang ta atau na fa'ilina atau alif isnain paul jama nun inas, itu semuanya adalah dhamair. Dalam dhamair fi mahalli raf'in fa'il. Tidak boleh dikatakan ta fa'il, tidak boleh. Ya, dorabtum ta fa'il, tidak boleh. Dhamir muttasil mabnun bi fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Fa kullu ma dhukira min ad-dhamair yu'rafu fi mahalli raf'in fa'il. Li'annaha dikarenakan dia siapa, yaitu ad-dhamair. Karena kan dhamir itu adalah mabniyatun, dimabnikan. Wa yatubna ala ma sumi'at alaihi. Wa ya dan dia siapa? Yaitu fa'il. Ya, fa'il berupa dhamir. Wa hiya dan dia ya, mesti dia kembali kepada yaitu dhamair tersebut. Ya, kembali pada dhamair. Kembali pada fa'il. Dhamair itu jamak ghairu akil bi ismi mu'annas. Wa ya dan dia dhamair itu tubna, dimabnikan ala ma sumi'at alaihi, di atas apa-apa yang telah didengar padanya. Ala dhammi in kanat madmumatan, kalau didengar di atas dhamma, ya, maka wahyatu bina ala masumat alaihi ala dhammi, dia dimabnikan sebagaimana apa yang telah didengarkan atasnya. Ya, ala dhammi yaitu dimabnikan, tu bina ala dhammi, dimabnikan dari dhamma ini ta'ala. Apabila dhamair itu apabila dhamair itu adalah madmumatan di dhamma. Alal fathi di atas fathah, in kanat apabila dia maftuhatan, apabila dhamair itu adalah maftuha di fathah. Alal kasri in kanat maksuratan, mabni di atas kasra apabila dia di kasra. Alal sukun idza kanat sakinatan, di sukun, di atas sukun, mabni di atas sukun apabila dia adalah sakinah. Fataqulu fi i'rabi nahwi, maka kamu katakan pada i'rab contohnya darabtu fi'lun madin mabniun ala sukun. Ya, itulah ya, darabtu mabniun ala sukun, wa ta dhamirun muttasilun, darabtu ta itu adalah dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Ya, dia fi mahalli raf'in fa'il. Terus ya. Kemudian al-fa'il al-dhamir al-mustatir, fa'il الضمير يوم السجر. فإن لم يكن الفاعل اسما ظاهرا apabila tidak apabila fa'ilnya itu bukan isim yang zahir wala dhamiran barisan dan tidak pula dhamir baris. Dhamir baris itu apa? Dharabta, dharabti, dharabtu, ya itu dhamir baris. Fahuwa maka dia siapa? Yaitu fa'il adalah dhamirun mustatirun, adalah dhamir mustatir, laisa lahu wujudun zahirun fil kalam, laisa lahu, tidaklah dia memiliki wujud, ya, keberadaan zahirun yang tampak fil kalam, di dalam perkataan. Misalnya dahaba, tidak ada wujudnya, karena apa? Mustatir, tersembunyi. Wa innama yuqaddaru, dan hanyalah dia ditakdirkan ala hasabil makna, sesuai dengan makna. Ya. Ditakdirkan ala hasabil makna, sesuai dengan makna. Yaitu ditakdirkan sesuai dengan makna. Contohnya adalah Zaidun dhahaba. Dhahaba, dhahaba fa'ilnya apa? Dhamir mustatir takdiru huwa, kembali pada Zaid. Hindun dhahabat, dhahabat fa'ilnya dhamir mustatir, ya, raji'un ila hindun. Ay Zaidun dhahaba huwa, Zaidun dhahaba huwa. Ya, huwa di mana itu dhahaba, tapi huwa ini boleh enggak tampak, Pak Imam? Tidak boleh. Kalau misalnya tampak boleh, boleh saja. Zaidun dhahaba huwa boleh? Tidak boleh. Boleh, tapi huwa bukan fa'il, tapi dia taukid. Ya, karena ada huwa yang mustatir. Kemudian terulang lagi, maka itu taukid. Zaidun dhahaba huwa, Hindun dhahabat hiya. Jelas ya? فالفاعل ضمير مستتر تكثره هو يعود على زيد في الفعل الأول. Maka fa'il berupa dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Yang huwa itu kembali, yang Zaidun itu kembali, ya'udu ala Hindin, ya'udu ala Zaid. Kita ulangi. Di Ali keluar, ya. Fa'il dhamir yang mustatir. Fa'il lam yakun al-fa'ilu isman zahiran, apabila fa'il itu bukan isim zahir, wala dhamiran barisan, dan tidak pula dhamir baris. Contohnya apa? Dharabta, dharabtuma, dharabtum, itu fa'il berupa dhamir baris. Maka dia, fahuwa, maka dia fa'il, kalau bukan isim zahir, bukan isim, bukan dhamir baris, maka dia fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu laisa, tidaklah dia. Laisa, isimnya laisa, huwa kembali pada apa? Dhamir mustatir. Bukan. Ya, isimnya laisa adalah wujudun. Ya, isimnya laisa adalah wujudun. Lahirun sebagaimana dari wujudun. Ya. Laisa lahu, tidaklah lahu dia memiliki. Dia siapa? Yaitu dhamir mustatir. Tidaklah dia memiliki wujud. Wujud. Ya, tidaklah memiliki wujud zahir yang tampak fil kalam, di dalam perkataan. Mustatir apa? Tersembunyi. Tidak memiliki wujud di dalam perkataan. Disembunyikan. Innama yuqaddaru, dan hanyalah dia ditakdirkan. Disembunyikan, ditakdirkan ala hasabil makna, sesuai dengan maknanya, sesuai dengan makna. Ya, sesuai pada makna maksudnya apa? Yaitu sesuai dengan kembalinya, ya. Kembalinya pada siapa, ya. Contohnya adalah Zaidun dhahaba. Kalau Zaidani berarti apa? Dhahaba. Kalau Zaidun apa? ذهبوا. هند ذهبت أي زيد ذهب هو. Huanya ini apa? Mustatir. Tidak. Kalau disebutkan Zaidun dhahaba huwa, huwa bukan fa'il, tapi huwa apa? Sebagai taukid. Sebagai taukid. Kalau fa'ilnya tetap mustatir. Mustatir tidak perlu, tidak bisa tampak, tidak bisa muncul. Kalau dimunculkan bukan fa'il, tapi apa? Taukid. Zaidun dhahaba huwa. Sama saja pengulangan dhahaba itu ada huwa mustatir, kemudian ditambah huwa lagi, berarti apa ini? Tahu negasan Zaid benar-benar telah pergi gitu. Hindun dahabat, yaitu hiya, hiya itu mustadir pada dahabat. Fal fa'ilu domirun mustadirun takdiru huwa, maka fa'il adalah domir mustadir, takdirnya adalah huwa. Ya, ya'udu yang kembali ala Zaidin kepada Zaid, ya, Zaidun dahaba, dahaba fa'alnya dhamir mustatir takdirnya huwa kembali pada Zaid. Fil fi'lil awal, pada fi'l yang pertama. Wa takdiruhu hiya ta'udu ala Hindin fil fi'li tsani. Wa takdiruhu, dan takdirnya, takdirnya fa'il hu kembali pada fa'il dhamir mustatir. Ya. Wa takdiruhu hiya, dan takdirnya adalah hiya, yaitu hindun zahabat. Ya, takdirnya fa'il adalah hiya. Hiya ya'udu, hiya yang kembali, ala hindin kepada hindin. Hindun sebagai mubtada. Kemudian jumlah setelahnya itu adalah fi'il wal fa'il. Fa'ilnya kembali pada mubtadanya itu. Ya. Takdiru hiya ya'udu ala hindin, yang kembali pada hind, fil fi'li tsani, pada pada fi'il yang kedua, yaitu hindun dhahabat. La yakhruj takdiru dhamir al-mustadir an hadaini fi kulli fi'lin madin. Tidaklah keluar pentakdiran dhamir mustadir an hadaini, dari dua ini, dari dua ini, yaitu antara huwa sama hiya, fi kulli fi'lin madin, pada setiap fi'il madi, pada setiap fi'il madi yang mustatir hanya dua saja, huwa sama hiya. Kalau anta, dhamir baris, dorobta. Ya, antum, dorobtum, pakai baris, yang mustatir hanya dua saja, yaitu doroba sama dorobat. Kalau pada fi'il mudhari ada empat, yaitu adribu, kemudian tadribu, anta atau hiya, tadribu hiya dan anta, itu mustatir. Kemudian adribu ana, kemudian nadribu nahnu, ini mustatir. Sebenarnya ada empat pada fi'il mudhari, pada fi'il madhi ada dua, pada fi'il amr ada berapa? Satu, yaitu idrib. Ya, amr mustatir takdiru anta. Kalau idriba, ya, fa'ilnya adalah alif tasnia idribu, yaitu waw jama' idribi ya mu'annatha mukhataba idriba waw, yaitu alif tasnia idribna, yaitu nun niswah. Ya, kita ulangi, kalau pada fi'il madhi mustatir hanya berapa? Dua, yaitu doroba sama dorobat. Kalau pada fi'il mudhari ada berapa? Ada empat, yaitu yadribu, tadribu, adribu, nadribu. Kalau pada fi'il amr ada berapa? Satu, yaitu idrib saja. Nah, ya, itu fa'il dhamir mustatir. Ya, khulasa mukhattat yakram yuwaddihu, yang menjelaskan anwa'al fa'ili, macam-macam fa'il, ma tamsil bersama dengan contoh, hasba ma dhakaru musannif, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh musannif, contoh-contoh sesuai yang disebutkan musannif. Fa'il ada dua, yaitu zahir dan mudmar. Zahir qawma zaidun, qawma zaidani, qawma zaituna. Dhamir mudmar ada dua, muttasil sama mustatir. Ya, muttasil sama mustatir, atau muttasil ini tadi dikatakan apa? Baris. Ya, baris itu meliputi muttasil dan munfasil. Ya, lawan dari baris yaitu mustatir. Ya, baris adalah yang tampak, artinya sama dengan zahir, yang tampak dhamirnya itu. Ya, muttasil contohnya adalah tak fa'il dorob tu. Ya, na fa'ilina darabna, alif itsnain daraba, aw jama' darabu, nun nisbah darabna. Kalau misatir hanya dua pada fi'il madhi, zaidun daraba sama hindun darabat. Nah kalau pada fi'il mudhari, zaidun ya apa? Zaidun yad ribu, hindun apa? Tad ribu, anta apa? Tad ribu, anta tad ribu, ana ana adribu, nahnu nadribu. Nah, itu semuanya mustatir. Ya. Baik, alhamdulillah selesai. Nah, ini i'rabnya dibaca di rumah ya. Insyaallah teman-teman tes. Kalau tes enggak boleh lihat ini. Subhanallah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih.